ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala, kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. 40-an hadith tentang tarbiyah dan manhaj. Nanti insyaallah taala kita akan menyebutkan apa makna tarbiyah dan manhaj yang dimaksud oleh penyusun. Adapun penyusun kitab ini, beliau adalah Fadilatu Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah taala, salah seorang ulama dari negeri Tauhid was Sunnah, yaitu negeri Saudi Arabia. Dan beliau adalah salah seorang murid senior Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini diberi takdim atau muqaddimah, kata pengantar, oleh Fadilatul Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian di dalam muqaddimah, penulis menjelaskan bahwasannya sudah menjadi kebiasaan para ulama untuk menyusun kitab-kitab hadith. Dan di antara kebiasaan para ulama menyebutkan 40-an hadis. Ini karena ada sebuah hadis, walaupun hadis tersebut dhaif, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha, ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa menghafal bagi umatku atau menjaga bagi umatku 40 hadis dalam perkara agama mereka, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat di dalam golongan para fuqaha dan ulama. Hadis ini dhaif, oleh karenanya tidak patut dijadikan hujjah. Tetapi cukuplah hadis-hadis yang sahih yang memberikan motivasi kepada kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, di samping kita mempelajari Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian pula kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah berpesan, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan, yaitu yang mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan, yaitu yang belum mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri karena dia mendengarkan ucapanku, lalu dia memahami dengan baik, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang telah dia dengarkan. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mendengarkan hadis beliau, memahaminya dengan baik dan menyampaikannya sebagaimana yang telah dia dengarkan. Sebagaimana yang telah dia dengarkan, tidak dia tambahi, tidak dia kurang-kurangi. Maka semoga kita insyaallah taala dapat meraih keutamaan yang besar ini. Berdasarkan hal itu, para ulama menulis kitab-kitab hadis, di antaranya mereka menulis secara khusus 40-an hadis dalam berbagai macam bentuknya. Terkadang berdasarkan tema pembahasan. Seperti Al-Arba'un fi Dalailit Tauhid karya Al-Imam Al-Harawi, 40 hadis yang menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid. Demikian pula ada kitab Al-Arba'una Hadithan ala Madhhabi Ahli Sunnah, 40-an hadis tentang mazhab Ahlus Sunnah karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Demikian pula ada kitab Al-Arba'una fi Sifati Rabbil Alamin, 40-an hadis tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin karya Imam Az-Zahabi. Dan juga kitab yang sangat terkenal yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang judul aslinya adalah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Dan inilah kitab 40-an hadis yang paling terkenal. Beliau menyebutkan di situ 42 hadis dan Imam Ibnu Rajab menambahkan 8 hadis sehingga genap 50 dan beliau syarah di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini contoh para ulama terdahulu yang telah menulis 40-an hadis dan masih banyak contoh lain. Bahkan terkadang para ulama menulis 40-an hadis berdasarkan sanad atau berdasarkan negeri para perawi tersebut dan berbagai macam bentuk lainnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Asy-Syaikh adalah sebagai bentuk peneladanan terhadap apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Demikian pula saya membahas juga sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'una Hadithan Fil Akhlaq Ma'asyarhiha karya Dr. Ahmad Haqqi, 40 hadis tentang akhlak dan penjelasannya. Iya. Kemudian di dalam mukaddimah beliau menjelaskan makna judul kitab ini. Beliau beri judul Al-Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj, 40-an hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Dan beliau menjelaskan yang dimaksud dengan tarbiyah di sini adalah at-ta'amul ma'a nafsil abdi wa jawarihi hasab an-nusus asy-syar'iyyah wafqa tariqati as-salaf as-salih. Tarbiyah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seorang hamba memperhatikan adab-adab dirinya, memperhatikan amalan-amalan anggota tubuhnya sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah, yaitu Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih. Jadi, yang dimaksud dengan tarbiyah adalah pendidikan terhadap diri kita sendiri, pendidikan terhadap jiwa dan anggota tubuh kita dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang beliau maksudkan dengan al-manhaj, di sini beliau jelaskan at-ta'amul fi da'watin nas hasaban nususi syar'iyyah wafqa tariqati salafis salih. Al-manhaj yang dimaksud pada judul kitab adalah penjelasan bagaimana seorang muslim itu bersikap di dalam mendakwahi manusia atau bergaul dengan orang lain sesuai dengan dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salaf. Jadi kesimpulannya, hadis ini atau buku ini berbicara tentang hadis-hadis tentang pembinaan diri, bagaimana kita membina diri kita, membawa diri kita, menatanya dengan baik, demikian pula bagaimana kita bergaul dengan manusia, terutama terkait dengan kewajiban kita, yaitu mendakwahi manusia. Iya. Inilah makna judul kitab Al-Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Dan saya belum tahu kitab ini apakah sudah ada terjemahan atau belum. Silakan dicari saja. Tetapi bagi siapa yang ingin, saya punya dalam format PDF-nya yang asli, insyaallah taala bisa dikirim melalui email. Iya. Dan sangat baik sekali kalau kita belajar dan kita punya buku panduannya, insyaallah taala itu akan sangat membantu kita untuk belajar. Dan hadis ini atau buku ini, beliau penulis rahimahullahu taala wajazahu khaira, beliau tidak saja menyebutkan hadis, tetapi juga beliau jelaskan pelajaran inti terkait dengan pembahasan di dalam kitab ini. Tidak semua pelajaran hadis yang beliau sebutkan, hanya yang berhubungan dengan tarbiyah dan manhaj. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, apa mana tarbiyah dan manhaj di sini. Iya. Jadi, pelajaran-pelajaran penting yang terkait dengan pendidikan terhadap diri dan juga bagaimana mendakwahi manusia, ini beliau sebutkan di dalam kitab ini. Jadi, ringkas. Oleh karena itu, insyaAllah ta'ala, kalau waktu kita mencukupi, kita akan tambahkan beberapa faedah yang lain atau pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, dari penjelasan para ulama yang lainnya. Baik, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Qala hafizahullah ta'ala an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, sudah kita kenal bersama, yaitu khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bergelar Amirul Mukminin, dan ini adalah gelar yang pertama disandang seorang penguasa muslim, kemudian penguasa setelahnya juga menggunakan gelar ini. Adapun Abu Bakar, gelar beliau adalah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin kaum muslimin. Sebelumnya Umar diberi gelar Khalifatu Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya penggantinya Abu Bakar. Kemudian ada yang mengusulkan diganti Amirul Mukminin, maka beliau menerimanya. Dan beliau disepakati para ulama adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. dan juga bahkan disepakati para ulama, beliau adalah manusia terbaik di dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan ini disepakati para ulama ahlus sunnah wal jamaah dan diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat semacam Syiah Rafidah. Syiah, golongan sesat yang kafir kepada Allah, mereka sangat membenci Umar bin Khattab. Mereka mengatakan Umar telah merampas kekhalifahan dari Ali. Sebetulnya Ali yang lebih berhak menjadi khalifah, tetapi dirampas oleh Umar. Dan bahkan mereka mengkafirkan dan mendoakan kejelekan terhadap sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Dan bahkan nenek moyang mereka lah yang membunuh beliau. Namun di hari-hari ini atau di hari-hari setelahnya, ketika mereka berkunjung ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat kaget. Ternyata kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdekatan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Orang yang punya sedikit akal yang sehat akan mengatakan tidak mungkin Allah ridho andaikan saja beliau bukan manusia yang beriman kepada Allah seperti tuduhan orang-orang Syiah, maka tidak mungkin Allah ridho dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan beliau termasuk 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dan kematian beliau adalah kematian syahid, dan beliau sendiri pernah berdoa agar mati dalam keadaan syahid dan meninggal di kota Madinah. Dan ini sebetulnya sangat sulit, meninggal dalam keadaan syahid tapi di kota Madinah, di pusat kekuasaan kaum muslimin, bukan di medan jihad. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah mengabulkan doa beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar, atau Umar dan Utsman adalah syahidani, dua orang yang akan mati syahid. Iya. Dan meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan dikuburkan di samping beliau dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, kalau kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, kita melangkah satu langkah atau bergeser sedikit, maka kita ucapkan salam kepada Abu Bakar, kemudian kita bergeser sedikit ke depan lagi, kita ucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Jadi tidak diragukan lagi keutamaan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan kalau kita berbicara tentang biografi beliau, maka akan sangat panjang sekali, dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan, keutamaan, dan keistimewaan, serta jasa-jasa besar beliau terhadap Islam. 10 tahun lebih sedikit beliau berkuasa, dan di masa kekuasaan beliau telah meruntuhkan dua kekuatan superpower di masa tersebut, yaitu Persia dan Romawi. Oleh karena itu, orang-orang Persia sampai hari ini, yaitu orang-orang Iran, orang-orang Syiah, masih membenci Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sekilas biografi sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, akhrajahu asy-syaikhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang menjadi tujuannya, yakni dia tidak mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan oleh dua orang syaikh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, tidak diragukan lagi kesahihannya. Walhamdulillah, hadis ini insyaallah ta'ala kebanyakan kita sudah menghafalnya. Hadis yang mulia ini, inilah hadis yang pertama di dalam kitab ini. Dan hadis ini sering disebutkan oleh para ulama pada nomor satu atau bagian pertama, seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian pula kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Jami'us Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, menyebutkan hadis ini pertama kali. Dan juga kitab Umdatul Ahkam yang terkenal menyebutkan juga hadis ini pertama kali. Kenapa demikian? Karena hadis ini berbicara tentang landasan utama di dalam beramal, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mulai beramal, hendaklah kita perbaiki, kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebutkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan ada sebab munculnya, sababul wurud. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, yaitu kisah tentang seorang yang disebut Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Kenapa dia dinamakan demikian? Karena dia berhijrah untuk mengejar wanita yang dia cintai yang bernama Ummu Qais. Maka dia dinamakan Muhajir Ummi Qais, bukan hijrahnya berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun hadis ini didhaifkan dan juga hadis ini ada tidaknya berhubungan dengan, atau kisah ini ada tidaknya berhubungan dengan hadis ini, itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting adalah makna dan kandungan yang terdapat di dalam lafaz hadis yang mulia ini. Baik. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini, beliau berkata, qauluhu innama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama, itu adalah adatu hasrin, kalimat untuk membatasi. Kalimat untuk membatasi atau kata untuk membatasi. Iya. Apa artinya membatasi? Membatasi amalan, yakni memberikan syarat amalan itu diterima kalau niat seseorang benar di dalam amatnya, di dalam amalannya. Iya. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niat-niat. Fihi, kata beliau, padanya ada pelajaran, i'tibarun niyah fi jami'il a'mal. Yaitu adanya persyaratan niat di dalam seluruh amalan. Adanya persyaratan niat di dalam seluruh amalan. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan. Dalam setiap amalan, haruslah disertakan niat. Agar amalan tersebut memiliki nilai yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, niat yang benar adalah landasan utama di dalam beramal. Walaupun landasan amalan itu bukan hanya niat, tetapi harus juga disertai dengan cara yang benar. Sebagaimana akan beliau sebutkan pada pelajaran yang terakhir, di dalam hadis ini juga terkandung, mesti menyesuaikan niat dengan cara yang benar di dalam beramal, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ulama menjelaskan fungsi niat di dalam amalan. Itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah membedakan tujuan seseorang beribadah. Maksudnya adalah, yang pertama adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau sebelumnya, ulama menjelaskan, niat itu dibicarakan oleh ulama dalam permasalahan akidah dan dalam permasalahan fikih. Adapun dalam permasalahan akidah, yaitu untuk membedakan tujuan seseorang beribadah. Apakah dia beribadah karena Allah, ataukah beribadah karena selain Allah? Maka, siapa yang ibadahnya karena Allah diterima, dan siapa yang beribadah karena selain Allah, maka ditolak. Dan insyaAllah ta'ala, ini ada perinciannya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Ini dalam permasalahan akidah. Kemudian juga, dibicarakan para ulama dalam permasalahan fikih. Nah di sini, dalam permasalahan fikih, niat itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini pentingnya niat. Membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, apabila seorang berniat melakukan sholat subuh 2 rakaat, maka benar-benar dia harus berniat untuk melakukan sholat subuh. Andaikan dia berniat melakukan sholat sunnah, maka sholat subuhnya itu tidak dianggap sah. Walaupun dia bermakmum kepada imam yang melakukan sholat subuh. Iya. Demikian pula misalkan ada seorang tertidur sebelum zuhur, kemudian dia bangun, dia mengira sudah waktu asar. Lalu dia sholat di waktu zuhur dengan niat sholat asar. Dia lupa kalau ini waktu zuhur. Maka sholatnya tersebut tidak sah. Walaupun dia tidak sengaja. Inilah pentingnya niat di dalam amalan seseorang. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, di dalam permasalahan fikih, untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Untuk membedakan ibadah dengan adat. Iya. Untuk membedakan ibadah dengan adat. Contohnya, mandi. Mandi adalah kebiasaan dalam kehidupan kita. Atau adat dalam kehidupan kita. Iya. Kalau seseorang berniat atau dia wajib untuk mandi junub karena dia sedang junub. Tetapi ketika dia mandi, dia lupa berniat. Dia lupa berniat ataupun sengaja tidak berniat di dalam hatinya. Maka mandinya tersebut tidak dianggap sebagai mandi junub. Walaupun dia sudah mandi, dia tidak boleh melakukan sholat karena dia belum berniat. Iya. Ini fungsi niat yang kedua dalam permasalahan fikih. Dan fungsi niat yang ketiga adalah untuk menjadikan adat itu menjadi ibadah. Adat kebiasaan menjadi ibadah. Contohnya, makan dan minum. Ini adalah adat manusia. Tidak ada pahalanya di situ. Itu sesuatu yang mubah. Tetapi, kalau misalkan seseorang berniat, saya makan dan minum ini, supaya saya lebih kuat dalam beribadah, atau saya menuruti perintah Allah, wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Jadi dia niatkan, saya makan dan minum ini, makanan yang halal, minuman yang halal, karena menuruti perintah Allah. Maka dia mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang makan, tanpa dia berniat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Jadi subhanallah, dari penjelasan ini, jelas bagi kita peran niat di dalam amalan seseorang, bernilai atau tidak, mendapatkan pahala atau tidak, itu tergantung niat seseorang. Baik. Jadi, saya ringkaskan kembali. Ulama berbicara tentang niat dalam dua pembahasan. Yang pertama dalam pembahasan akidah, yang kedua dalam permasalahan fikih. Dalam pembahasan akidah, itu dilihat tujuan seseorang beribadah. Apakah dia niat karena Allah atau karena selain Allah? Kalau dia niat karena Allah, dia mendapatkan pahala. Kalau dia niat karena selain Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa. Adapun dalam permasalahan fikih, maka di dalam niat ini ada tiga fungsinya. Pertama, membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat. Yang ketiga, membedakan antara satu adat dengan adat yang lainnya, mana yang mendapatkan pahala dan mana yang tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Ini peran niat di dalam amalan-amalan kita. Kemudian kata beliau, wa qawluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli mri'im ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah seseorang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Beliau berkata, fihi, padanya ada pelajaran, yaitu kamalu adlillahi subhanahu wa ta'ala, sempurnanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Yaitu Allah memberi sesuai dengan niat seseorang. Siapa yang berniat baik, dia mendapatkan kebaikan. Siapa yang berniat jelek, dia pun mendapatkan kejelekan. Maka dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita, sempurnanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita juga manusia diperintahkan untuk berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir pun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Bukan berarti karena kita membenci orang-orang kafir, dan memang harusnya demikian. Seorang muslim itu mustahil dia mencintai orang kafir. Sebagaimana firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang kafir, yaitu orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi bukan berarti kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah tidak menghalangi kalian atau tidak melarang kalian berbuat adil kepada orang-orang kafir, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yu'ti may yasha bi fadlih. Dan kata beliau, dan bahwasannya dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dengan keutamaannya. Yani Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan keutamaannya. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas diberikan nikmat ini atau nikmat itu. Iya. Wa yu'adzibu may yasha'u bi'adlih. Dan Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya. Allah mengazab dengan keadilan. Wa la yadzlimu rabbuna ahada. Dan Rabb kita tidak menzalimi seorang pun. Jadi Allah tatkala mengazab manusia, bukanlah Allah berbuat zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang sesungguhnya berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, fihi targhib fil ikhlas. Di dalam lafaz ini terdapat pelajaran, yaitu motivasi untuk ikhlas di dalam beramal. Karena siapa yang ikhlas, dia akan mendapatkan pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu maknanya adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya keikhlasan. Siapa yang beramal karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Iya. Demikian pula perlu dipahami bahwa termasuk makna ikhlas, orang yang beribadah mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang baik di akhirat kelak. Demikian pula karena takut dari neraka agar tidak diazab, itu semua bagian dari makna ikhlas. Enggak perlu dipisah-pisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang saleh, bahkan para malaikat tatkala mereka beribadah kepada Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Itu bagian dari keikhlasan. Adapun orang-orang yang tidak mengerti, yakni orang-orang sufi, tasawuf, tarekat, mereka mengatakan yang namanya ibadah itu tanpa pamrih, kata mereka. Di seakan-akan ikhlas itu dalam bahasa Indonesia tanpa pamrih. Tidak seperti itu. Ikhlas itu mengharapkan dari Allah. Betul kalau maknanya tanpa pamrih dari manusia itu betul. Sebagaimana firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanyalah kami memberi makan kepadamu atau kepada kalian untuk mencari wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Ini orang yang ikhlas. Jangankan dibalas, ucapan terima kasih saja, dia enggak pedulikan itu. Mau terima kasih atau tidak, terserah. Yang penting dia memberi kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan terima kasih, dia balas atau tidak, enggak akan mempengaruhi keikhlasannya. Kalau itu betul, berbuat baik kepada manusia tanpa mengharapkan pamrih dari manusia. Tetapi tetap mengharapkan sesuatu dari Allah, yaitu pahalanya dan diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam makna keikhlasan. Baik. Kemudian kata beliau, wa fihi, dan pada lafaz ini juga ada pelajaran, anna man arada al-ikhlas bisidqin u'ina alaihi. Barang siapa yang menginginkan keikhlasan atau beramal dengan ikhlas, dengan kejujuran, benar-benar dalam keikhlasannya, u'ina alaihi, maka sungguh dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Artinya apa? Di dalam hadis ini, orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia diberikan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya, memberikan taufik kepadanya untuk meraih pahala darinya, untuk meraih amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah setinggi-tingginya pertolongan Allah kepada seorang hamba. Benar, seringkali Allah menolong kita di dalam permasalahan duniawi. Allah mudahkan rizki kita. Allah berikan kecukupan. Bahkan lebih daripada cukup. Allah berikan kita keluasan di dalam rizki. Allah berikan kita kesehatan. Allah anugerahkan kita kehidupan yang nyaman, aman, tentram. Itu semua adalah nikmat dari Allah, pertolongan darinya. Tetapi pertolongan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah tatkala dia diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk beramal saleh. Ini hakikatnya pertolongan. Karena itulah yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Jadi ibadahnya karena dunia. Apakah karena harta atau karena wanita? Dan di sini ada pelajaran bagi kita sebelum kita sebutkan pelajaran yang disebutkan Syekh. Penyebutan kata wanita di sini disebutkan setelah penyebutan tentang dunia. Padahal wanita itu sendiri bagian daripada dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia berhijrah karena dunia yang ingin dia raih, sebetulnya di situ kan sudah masuk wanita. Tetapi beliau sebutkan lagi tentang wanita yang ingin dia nikahi. Menunjukkan apa? Wanita memang memiliki pesona yang luar biasa. Sehingga wanita di dalam Islam diberikan ketentuan-ketentuan khusus agar mereka bisa menjaga dirinya dan tidak menjerumuskan kaum lelaki dan menjerumuskan dia sendiri di dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Iya. Makanya Nabi SAW pun mengabarkan, fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hatilah kalian dengan godaan dunia dan takutlah atau hati-hatilah dengan godaan wanita. Ini sama. Kurang lebih sama lafaznya dengan hadis ini. Sudah disebutkan dunia, disebutkan lagi wanita. Karena memang godaan wanita lebih dahsyat daripada semua bentuk godaan dunia apapun. Iya. Bahkan lebih dahsyat daripada godaan syaitan sekalipun. Karena Allah mengatakan godaan syaitan itu lemah. Sedangkan Allah mengatakan tentang godaan wanita itu azim, sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya fitnah pertama, godaan pertama yang menghancurkan bani Israil adalah wanita. Ini faedah yang bisa kita petik dari sini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju tersebut. Dikatakan para ulama, tidak disebutkan kembali kepada dunia dan wanita, menunjukkan kerendahannya. Berbeda dengan sebelumnya, disebutkan kembali, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kata beliau, fihi, padanya ada pelajaran, yaitu at-tarhib minar riya, peringatan dari bahaya riya. Peringatan dari bahaya riya. Iya. Di dalam hadis ini, sebetulnya tidak secara langsung menjelaskan tentang bahaya riya. Tetapi hadis ini dijelaskan tentang bahaya beramal karena dunia. Dan ulama membedakan antara beramal karena dunia dan beramal karena riya. Walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu beribadah karena dunia. Insyaallah ta'ala kita akan jelaskan rincian niat-niat di dalam beribadah dan bagaimana statusnya. Iya. Jadi beliau jelaskan di sini ada kesamaan antara orang yang beramal karena dunia atau harta dunia atau ingin menikahi seorang wanita dan orang yang beramal karena riya. Riya itu sendiri maknanya adalah beramal untuk dipertontonkan kepada manusia agar mereka memujinya. Agar manusia memujinya. Itu makna riya. Dan riya adalah penghancur amalan. Riya adalah penghancur amalan. Dan termasuk kategori syirik kecil. Walaupun bisa juga menjadi syirik besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Qala ar-riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah riya." Jadi riya termasuk syirik kecil. Dan perlu dipahami, syirik kecil di sini dikatakan kecil bukan maksudnya dosa kecil. Bahkan dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Berarti lebih besar dari semua dosa besar. Dosa besar itu banyak. Mencuri, membunuh, memperkosa, na'udzubillah. Itu semua dosa besar. Tetapi riya lebih besar dari semua dosa besar tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, idza jaza an-nasu bi amalihim. Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riya ketika di dunia, kelak pada hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan-amalan manusia, maka Allah berfirman, idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan mereka ketika di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka atau tidak. Ini sebentuk azab, yaitu penghinaan kepada mereka. Disuruh pergi kepada orang yang dulu mereka tampakkan amalan mereka di dunia, minta balasannya dari mereka. Adapun dari Allah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya. Jadi, ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Walaupun tidak secara langsung ya. Hadis ini tidak secara langsung menjelaskan riya, namun terkandung maknanya. Wafihi. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. bahwasannya niat yang tidak lurus, yaitu tidak semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, ada tercampur dengan riya, maka akan menghancurkan amalan seseorang. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan dosa, bahkan dosa yang sangat besar. Ini subhanallah, orang yang secara zahir kita lihat amalannya luar biasa, tetapi hakikatnya di sisi Allah, bisa jadi dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Iya. Yaitu ketika dia riya di dalam ibadah. Dan ini terjadi di dalam hatinya, kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Iya. Karena dia ketika ibadah berniat untuk mempertontonkan kepada manusia agar dia mendapatkan pujian. Qala wa fihi. Beliau juga berkata, dan di dalamnya ada pelajaran. Anna man arada bi amalihi ghaira wajhillahi ta'ala wukila ila nafsih. Bahwasannya barang siapa yang menginginkan atau meniatkan dengan amalannya tersebut selain wajah Allah, yakni selain mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karenanya, maka dia akan dibiarkan kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia dibiarkan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya, barang siapa yang ikhlas dia akan mendapatkan pertolongan, maka siapa yang tidak ikhlas dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalannya itu tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan dia tidak mendapatkan pertolongan. Amalannya saja tidak diterima, apalagi mendapatkan pertolongan-pertolongan yang lainnya. Iya. Maka ini menunjukkan bahaya apabila seorang beramal tanpa didasari oleh keikhlasan. Dan dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah lepas, selalu membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di dalam ibadah. Makanya, di dalam solat kita, selalu kita mengatakan, dan inilah rahasianya. Inilah rahasianya, kenapa kita selalu mengatakannya di dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena kita akan selalu membutuhkan pertolongan Allah. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Barang siapa menyangka dia tidak butuh pertolongan Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Dia adalah orang yang tidak mengenal hakikat dirinya. Jangankan dalam perkara duniawi, dalam ibadah sekalipun, kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, setelah iyyaka na'budu, disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Selalu kita katakan kepada Allah demikian. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, menunjukkan kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah tidak menolong kita, maka kita pasti binasa, kita pasti tersesat. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan kembali, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Di bagian akhir hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang dia tuju. Ini kata beliau, fihi, padanya ada pelajaran, yaitu muwafaqatus sunnah lil Quran, kecocokan as-sunnah dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan mungkin bertentangan dengan sunnah. Atau sebaliknya, sunnah tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Oleh karena itu, ulama ketika menafsirkan makna firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini dikatakan para ulama mencakup Al-Quran wa Sunnah. Allah menurunkannya dan Allah akan menjaga keduanya. Iya. Maka Al-Quran selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Atau As-Sunnah selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti juga taat kepada Allah, tidak dipisah-pisahkan. Wa ta'kidun majaa fil Quran. Demikian pula sunnah itu berfungsi untuk lebih menekankan dan memastikan atau menguatkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Ini fungsi sunnah. Menguatkan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Dan terkadang memberikan penafsiran, memberikan rincian apa yang masih global di dalam Al-Quran. Seperti perintah sholat di dalam Al-Quran, perintah zakat, perintah berpuasa. Tetapi rincian hukum-hukum sholat, bagaimana rukuknya, sujudnya, bagaimana bacaannya, demikian pula rincian hukum-hukum zakat, nisabnya, haulnya, syarat-syaratnya, dan puasa, itu tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, namun kita dapatkan di dalam As-Sunnah. Iya. Maka, As-Sunnah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, malah sesuai dengannya, menyepakatinya, atau menafsirkannya dan menguatkannya. Nah, dalam hadis ini, terdapat pelajaran bagi kita, bahwa hadis menguatkan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat. Jadi ayat ini sama dengan hadis ini berbicara tentang niat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-20. Man kana yuridu harthal akhirah. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harthih, akan kami tambahkan kepadanya keuntungan tersebut. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia saja tatkala dia beramal, maka kami akan berikan kepadanya bagian dari dunia tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Dan dia tidak memiliki bagian apa-apa di dunia di akhirat kelak. Dan dia tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kelak. Demikian pula di dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. Ini sama maknanya dengan ayat Asy-Syura ayat ke-20 dan makna hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, Dan barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni ketika dia beramal, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami cukupkan balasan terhadap amalan-amalan mereka di dunia ini saja. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia beramal baik, Allah akan balas, tapi balasannya di dunia ini saja. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tetapi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kelak. Wahabita ma sana'u fiha, dan terhapus pahala amalan yang mereka kerjakan di dunia ini. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi batil amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya beramal karena dunia. Bahaya beramal karena dunia. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan satu bab di dalam kitab Tauhid yang beliau beri judul Minasyirki Iradatul Insan Bi Amalihi Ad-Dunya. Termasuk kesyirikan, keinginan manusia dengan amalannya untuk meraih dunia. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan dan juga berdasarkan hadis yang kita bahas ini, menunjukkan itu termasuk kesyirikan. Orang yang beramal karena dunia. Dan orang yang beramal karena dunia itu macam-macam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid, beliau memberikan contoh seperti orang yang menginginkan harta. Misalkan dia menjadi muadzin atau pergi haji untuk mendapatkan harta. Atau kata beliau, orang yang menginginkan kedudukan atau jabatan, seperti orang yang belajar agama di sebuah universitas agar mendapatkan ijazah lalu pangkatnya naik. Beliau juga memberikan contoh lain, termasuk beramal karena dunia, seperti orang yang beramal untuk menolak kejelekan darinya, yakni di dunia ini, atau selamat dari penyakit-penyakit, atau hilang darinya musibah. Iya. Demikian pula, kata Syekh, orang yang beribadah kepada Allah agar manusia mencintainya. Agar manusia mencintainya. Atau melihat kepadanya. Menganggapnya. Tidak memandangnya sebelah mata. Ini contoh-contoh. Dan masih banyak contoh lain. Orang yang beramal karena dunia. Jadi hadis yang mulia ini bukan pembatasan, tetapi hanya sebagai contoh. Iya. Jadi banyak bentuknya. Orang yang beramal karena dunia. Kemudian apa hukumnya? Maka ayat yang kita sebutkan tadi, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan atau menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni segenap kenikmatannya, maka kami cukupkan amal mereka di dunia ini dan mereka tidak dirugikan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. dan terhapus amalan yang mereka kerjakan, serta batil semua yang dulu pernah mereka amalkan. Maka ini semua menunjukkan orang yang beramal semata-mata karena dunia termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Kalau tadi riya, bisa jadi syirik besar juga, dan asalnya dia adalah syirik kecil. Di sini juga beramal karena dunia, seperti karena meraih harta atau wanita yang ingin dia nikahi, ini bisa menjadi syirik besar. Baik. Untuk merinci permasalahan ini, ada 5 keadaan orang yang beramal. 5 keadaan orang yang beribadah. Ini rinciannya agar dipahami. Yang pertama adalah orang yang beribadah semata-mata karena Allah. Niatnya ikhlas demi mencari keridhaan Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Tidak ada sedikit pun niat tercampur padanya untuk mencari pujian manusia ataupun untuk menikahi seorang wanita atau mendapatkan sejumlah harta. Tidak. Inilah yang tertinggi. Inilah yang tertinggi. Iya. Ini yang tertinggi dan ini yang dituntut. Kemudian yang kedua, orang yang beramal semata-mata karena riya, tidak sedikit pun dia meniatkan karena Allah, atau sedikit sekali niatnya karena Allah. Kebanyakannya untuk mencari pujian manusia. Maka riya seperti inilah yang termasuk kategori syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Seperti riyanya kaum munafikin yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya sekedar menampakkan kepada manusia, memperlihatkan, mempertontonkan. Dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholat mereka tersebut, kecuali sedikit. Maka riya jenis ini, kekufuran, syirik akbar. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi ini jelas ya, tidak diterima amalannya, terhapus. Yang ketiga, niat karena Allah, dan juga niat untuk mencari pujian manusia, mempertontonkan kepada manusia. Jadi tercampur. Karena Allah dan riya. Maka ini termasuk kategori syirik kecil, dan amalannya terhapus. Dan ini juga ada rincian, amalannya terhapus, apakah terhapus semuanya atau tidak, insyaallah ta'ala ada rinciannya. Ini yang ketiga. Dia niat karena Allah, tapi juga riya. Niat karena Allah, namun ingin juga dipertontonkan kepada manusia atau diperdengarkan, sum'ah, agar dia dipuji. Maka ini termasuk syirik kecil. Ini yang ketiga. Yang kedua syirik besar, yang ketiga syirik kecil. Kemudian yang keempat. Orang yang berniat di dalam ibadahnya semata-mata karena dunia. Semata-mata karena dunia. Seperti dalam ayat yang tadi kita sebutkan, yaitu surat Hud ayat 15 sampai ke 16. Maka ini juga termasuk syirik besar. Ini yang keempat. Beribadah semata-mata karena dunia. Tidak ada niatnya karena Allah. Tidak ada niatnya karena Allah. Dan ini katakan para ulama, hampir-hampir ini tidak ada pada seorang mukmin. Hampir-hampir tidak ada pada seorang mukmin. Kalau ada, maka dia murtad. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah melakukan syirik besar. Beramal semata-mata, beramal saleh, beramal ibadah semata-mata karena dunia. Tidak sedikit pun mengharapkan pahala dari Allah. Ini syirik besar. Kemudian yang kelima adalah dia berniat karena Allah. Asal niatnya karena Allah, tetapi juga dia sertakan niat karena dunia. Iya. Ini hukumnya bagaimana? Seperti sekarang ada berita, orang sholat dapat hadiah Innova. Iya. Maka, orang yang sholat karena hadiah Innova ini, kalau yang keempat tadi udah jelas. Kalau dia semata-mata sholat karena itu, maka dia telah melakukan syirik besar. Sekarang, keadaan yang kelima. Dia niat karena Allah, tapi dia juga niat mendapatkan hadiah Innova. Iya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah, dia tidak berdosa, namun pahalanya berkurang. Dia tidak berdosa, namun pahalanya berkurang. Ini yang saya katakan tadi, ulama membedakan antara orang yang beramal karena dunia dan orang yang beramal karena riya. Adapun karena riya atau tercampur dengan riya, maka amal ibadahnya sama sekali tidak akan diterima. Tetapi kalau karena dunia, seperti dia ingin meraih satu harta atau wanita yang ingin dia nikahi, maka kalau itu semata-mata niatnya, dia syirik besar. Tapi kalau dia niat karena Allah, kemudian dicampurkan dengan itu, maka pahalanya berkurang, namun dia tidak berdosa dan amalannya tetap diterima. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Talaq, ayat kedua dan ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan ayat ini, Allah memberikan motivasi. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, yakni beribadah kepadanya, maka dia akan diberikan jalan keluar dalam seluruh permasalahannya, permasalahan duniawi termasuk. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini semuanya menunjukkan orang yang beribadah mengharapkan masalah duniawinya selesai dan dia mendapatkan rizki, itu tidak mutlak tercelah. Tidak mutlak tercelah. Kalau dia masih meniatkan karena Allah dan itu diikutkan, maka tidak ada masalah. Seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Atau "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, ini semuanya duniawi, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaannya atau hubungan kekerabatannya. Jangan dia putuskan. Hendaklah terus dia sambung. Iya. Ini semuanya motivasi-motivasi yang didapatkan seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Menunjukkan apa? Itu tidak tercela secara mutlak. Tetapi kalau seorang beribadah semata-mata karena Allah, itu nilainya lebih tinggi dibanding kalau masih ada tercampur dengan keinginan yang lain. Baik. Jadi inilah 5 kondisi orang yang berdakwah, orang yang beribadah, menunjukkan kepada kita pentingnya niat di dalam ibadah seseorang mempengaruhi ibadah seseorang. Baik. Kita akan masuk pada pelajaran terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, wa fihi anna qabula al-amal la budda fihi min talazumis salah bainal ikhlas fil batin wal ittiba fil zahir. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, kata beliau, bahwasannya diterimanya amalan seseorang mesti terdapat padanya kesesuaian antara kebaikan, yaitu ikhlas di dalam batin, dan ittiba pada zahir. Ada kesesuaian yang baik antara keikhlasan di dalam batin dan ittiba pada zahir. Di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang dua syarat ibadah. Ternyata dua syarat ibadah, kalau kita teliti lebih jauh, sudah terkandung di dalam ayat ini atau dalam hadis ini. Iya. Walaupun yang nampak jelas sekali adalah syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Tetapi hakikatnya di dalam hadis ini juga terkandung syarat yang kedua, yaitu al-ittiba. Kenapa? Karena orang ini sudah melakukan hijrah. Dan hijrah itu adalah amalan ittiba. Ternyata amalan ittibanya tidak diterima. Kenapa? Sebab amalan batinnya tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu ikhlas. Iya. Berarti harus disesuaikan antara dua amalan ini, yang zahir maupun batin. Yang batinnya dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan zahirnya dilakukan dengan ittiba, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua syarat. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan tidak akan diterima. Amalan tidak akan diterima. Syarat yang pertama ikhlas sudah jelas terkandung di dalam hadis ini. Adapun syarat yang kedua adalah ittiba, banyak sekali dalil yang menunjukkannya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Itulah yang disebut dengan amalan bid'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Maka hadis ini, seseorang tidak bisa mengatakan yang pentingkan niatnya. Iya. Yang penting nawaitunya, katanya. Tidak bisa. Sebab itu hanyalah satu ukuran ibadah. Masih ada ukuran yang lain, yaitu caranya juga harus benar, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah metode pengajaran yang baik yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita dua metode pelajaran yang baik, yaitu adanya tanwi' dan taqsim. Tanwi' dan taqsim. Tanwi' itu menjelaskan jenis-jenis perbuatan dan amalan. Sedangkan taqsim di sini, beliau memberikan pembagian-pembagian. Iya. Ini semuanya akan memudahkan seseorang di dalam memahami apa yang kita sampaikan. Membuat penjelasan lebih rinci, tidak saja dijelaskan secara global. Yang pertama, tanwi', beliau memberikan beberapa jenis contoh atau ucapan. Beliau berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat. Ini beliau berbicara tentang amalan. Lalu beliau tambahkan pembicaraan tentang orang yang mengamalkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi tidak satu jenis saja. Ada dua jenis, amalan dan orang yang mengamalkannya. Sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian beliau di dalam hadis ini memberikan pembagian, yaitu hijrah itu terbagi dua. Ada hijrah karena Allah dan hijrah karena dunia. Ini semua terkandung pelajaran bagi kita, ada metode pengajaran yang baik, yaitu merinci pelajaran yang kita sampaikan agar lebih mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Dan juga pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya hijrah adalah termasuk amal saleh. Hijrah termasuk amal saleh. Dan ini adalah amalan yang tetap sampai hari kiamat. Bukan saja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah ke selain kota Makkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Dan ini termasuk tanda-tanda nubuah bahwa kota Makkah akan terus menjadi negeri kaum muslimin sampai hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Hijrah tidak akan pernah putus sampai taubat itu terputus. Dan taubat tidak akan pernah terputus sampai terbit matahari dari arah baratnya. Jadi kewajiban hijrah terus berlaku sampai munculnya tanda-tanda kiamat kubra. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah maknanya secara bahasa adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Ini makna hijrah lugatan. Makna hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan hijrah adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bitarki syai'il mahbub lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan hijrah adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna hijrah. Beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan sesuatu yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah itu ada dua bentuk. Ada hijrah hissiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah yang terlihat nyata dan hijrah yang sifatnya abstrak. Hijrah yang hissiyah juga terbagi dua bentuk. Yaitu al-hijratu min biladil khauf ila biladil aman. Berhijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang aman. Seperti para sahabat berhijrah dari Makkah ke negeri Habasyah. Kenapa? Karena di Makkah mereka sudah tidak bisa lagi mengamalkan kewajiban mereka. Karena selalu ditekan, ditindas oleh orang-orang kafir. Maka solusinya adalah hijrah ke negeri Habasyah. Walaupun Habasyah ketika itu adalah negeri kafir. Namun di sana rajanya adil, memberikan keamanan kepada kaum muslimin. Akhirnya raja tersebut kemudian masuk Islam. Siapa dia? Yaitu Raja Najasyi. Dan ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan beliau solat gaib. Kenapa? Karena di negeri mereka beliau tidak disolatkan sebab penduduknya tidak mau ikut masuk Islam, mereka tetap kafir. Dan disebutkan beliau masuk Islam diam-diam tanpa diketahui penduduknya. Sayang sekali Herakl, dia sudah tahu Islam itu agama yang benar, karena takut dari rakyatnya, takut dari pejabat-pejabatnya, dia tidak mau masuk Islam. Padahal kalau dia mau masuk Islam, walaupun dengan diam-diam, maka dia selamat. Tetapi dia tidak melakukannya, maka Raja Najasyi ini dialah yang selamat. Bahkan disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, dari bentuk hijrah hissiyah adalah hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Dan ini juga adalah kewajiban yang tetap sampai hari kiamat. Haram hukumnya seorang muslim tinggal di negeri kafir, baik tinggal sementara, apalagi menetap di negeri kafir. Ini hukumnya haram, wajib untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Dan ini adalah kewajiban yang terus ada sampai hari kiamat. Dan seseorang, tatkala dia tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan alasan dia tinggal di negeri kafir, atau ditinggal di negeri orang-orang yang melakukan bid'ah, sehingga dia tidak bisa mengamalkan sunnah, maka itu bukan alasan yang dibolehkan baginya. Kelak, malaikat akan mengatakan kepadanya, alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Tatkala malaikat mewafatkannya, dalam keadaan dia menzalimi dirinya, dia meninggalkan amalan dengan alasan dia ditekan, maka malaikat akan berkata kepadanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Jadi itu bukan alasan. Adapun hijrah maknawiyah, hijrah yang sifatnya abstrak, maknanya adalah berhijrah dari kekufuran kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dan inilah hakikat hijrah yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh au ma naha anhu Allahu wa rasuluh. Seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah sekedar tambahan faedah yang terkandung di dalam hadis ini, dan tentunya masih sangat banyak faedah-faedah pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Sampai kata Imam Syafi'i, hadis yang mulia ini terletak pada 70 bab pembahasan. Dan Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i bukan bermaksud membatasi, bahkan lebih daripada itu. Pembahasan niat ini lebih daripada 70 bab pembahasan atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Iya. Namun waktu kita terbatas, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Saat-saat tertentu, seperti capek, sholat sunnahnya agak merasa berat, tetapi kita tetap melaksanakannya. Jawabannya, hal itu tidak ada pengaruh pada keikhlasan. Hal itu tidak ada pengaruh pada keikhlasan. Bahkan itu termasuk mujahadatun nafs. Orang yang berjuang untuk menundukkan jiwanya. Iya, terasa capek, tetapi tetap berusaha semampu mungkin untuk melakukan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Tidak ada hubungannya dengan niatnya. Niat itu tempatnya di dalam hatinya. Dan seseorang itu mendapatkan pahala juga berdasarkan kadar beratnya di dalam melakukan suatu ibadah. Oleh karena itu, sholat tahajud itu pahalanya besar, sebab memang berat melakukannya. Iya, apalagi masih ngantuk atau sedang kecapean, itu sangat berat. Baik. Riya kecil, apakah melebihi dosa besar ataukah hanya riya besar? Seperti yang saya jelaskan tadi, riya kecil atau lebih tepatnya riya syirik kecil, itu melebihi semua dosa besar. Tingkatannya adalah di bawah syirik besar. Iya. Jadi tingkatannya syirik besar, kemudian syirik kecil, kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Itu tingkatan dosa. Pertama apa? Syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Yang ketiga bid'ah. Yang keempat al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kelima as-saghair, dosa-dosa kecil. Iya. Jadi riya yang termasuk syirik kecil, termasuk dosa terbesar, melebihi semua dosa-dosa besar, namun posisinya di bawah syirik besar. Baik. Bolehkah seseorang beranggapan, apabila seseorang jatuh sakit atau terkena musibah, mereka langsung beranggapan bahwa orang tersebut kurang sedekahnya dan harus segera bersedekah. Itu bagus. Namun, harus diperhatikan semua ibadah, bukan hanya sedekah. Tatkala kita mendapatkan musibah, yang pertama kita lakukan adalah bersabar, istighfar, dan muhasabah. Mengoreksi diri kita. Barangkali terlalu banyak dosa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا بِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ وَمَا بِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Iya. Jadi musibah akibat dosa. Atau kurang beramal saleh. Atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Termasuk sedekah. Maka dengan bersedekah dan melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Dan yang paling utama adalah taubat kepada Allah. Beristighfar. InsyaAllah ta'ala. Itu akan menghilangkan musibah. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah tidak akan mengadab mereka. Dan engkau wahai Muhammad masih di tengah-tengah mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Iya. Makanya dalam hadis yang kita sebutkan tadi, da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Baik. Sampai sejauh mana kita menjaga keikhlasan suatu amalan. Misalnya sedekah, tapi juga dapat memberi contoh kepada orang lain agar mereka ikut sedekah juga. Ini bagian dari keikhlasan dan termasuk mendapatkan tambahan amal soleh yang lain. Tidak ada bagian riak sedikit pun padanya. Iya. Jadi ini bagus. Kita bersedekah karena Allah dan kita juga bermaksud mengajari manusia untuk bersedekah. Ini bagus. Ini bagian dari pengajaran. Bahkan, kalaupun kita kemudian mendapatkan pujian, dan pujian itu tidak kita inginkan, itu juga adalah sebuah kebaikan. Nabi SAW bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang dipercepat. Iya. Jadi ini bagus. Itu bukan termasuk riak sedikit pun, itu adalah bagian dari keikhlasan dan tambahan amal soleh. Apakah boleh penduduk selain negara Islam, suatu negara Islam seperti Suriah yang sedang perang hijrah ke negara-negara kafir yang menerima suaka seperti Jerman dan lain-lain? Karena tidak semua negara Islam menerima suaka. Boleh, seperti yang kita sebutkan tadi, dari negeri yang penuh ketakutan kepada negeri yang penuh keamanan. Negeri yang takut kepada negeri yang aman. Iya. Tetapi hendaklah dia berusaha terlebih dahulu untuk berhijrah ke negeri-negeri muslim. Iya. Untuk berhijrah kepada negeri-negeri muslim. InsyaAllah presiden kita mau menerima kalau mereka hijrah ke sini. Iya. Dan ini termasuk kewajiban kita membantu dan menolong saudara-saudara kita. Iya. Namun perlu dijelaskan juga bahwa tinggal di negeri kafir itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang hendaklah mereka berusaha untuk memenuhinya. tinggal di negeri kafir tidak terlarang secara mutlak. Tetapi boleh dengan ada syarat-syarat, dan hendaklah orang yang berhijrah ke sana, kalau terpaksa, maka dia penuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama, dia memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang dengan itu dia bisa melawan godaan-godaan syahwat di negeri kafir tersebut. Yang kedua, dia memiliki ilmu untuk membentengi dirinya dari berbagai macam syubhat kekafiran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dia mampu menegakkan agamanya. Artinya kalau mereka larang dia untuk sholat misalkan, atau seorang wanita dilarang untuk berhijab, gak boleh dia tinggal di situ. Kemudian yang keempat adalah dia memiliki suatu hajat di negeri tersebut. Seperti yang ditanyakan di sini karena mengungsi. Maka ini termasuk hajat darurat atau karena sebab lain. Seperti untuk berdagang juga tidak apa-apa. Adapun sekedar jalan-jalan, maka ini tidak dibenarkan. Berwisata, ini tidak dibenarkan. Iya. Dan juga yang sangat dianjurkan adalah kalau dia mampu berdakwah di negeri tersebut. Ini empat syarat yang mesti dipenuhi barang siapa yang tinggal di negeri kafir. Iya. Jika menggunakan hijab karena perintah suami, apakah juga tidak termasuk ikhlas karena Allah, tetapi menggunakan jilbab karena meyakini bahwa mentaati suami adalah kewajiban? Harus dia luruskan niatnya. Yang paling utama, yang pertama dia niatkan menggunakan hijab karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya untuk taat kepada suami. Dia niatkan dua-duanya dan dua-duanya bernilai ibadah. Kedua-duanya bernilai ibadah. Iya. Harus dia niatkan seperti itu. Untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk taat kepada suami, dan itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang dimaksud dengan ruh, nafas, dan qalb? Dan kaitan serta pengaruhnya terhadap keselamatan akidah dan akhlak manusia. Saya belum pernah mendapatkan pembahasan khusus para ulama tentang makna-makna yang detail dari apa yang ditanyakan di sini, serta perbedaannya bagaimana. Yang pasti, untuk keselamatan akidah dan akhlak manusia adalah berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah kunci keselamatan. Iya. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia binasa. Maksudnya dia tersesat, dan dia akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Itu saja. Gak usah muluk-muluk. Mau mengerti makna ruh, nafas, qalb, dan apa saja perbedaannya. Iya. Sederhana saja. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, sesuai pemahaman salaf, dalam seluruh sisi kehidupannya, dalam seluruh bab di dalam permasalahan agamanya, akidah, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya, maka insyaallah ta'ala dia akan selamat. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Siapa yang menyimpang darinya, maka dia binasa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibahan najah, wa man takhallafa anha gharik. Au halak. Sunnah itu, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat, siapa yang tidak mau naik, maka dia akan binasa. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda, lailaha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, bersih, jernih, sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Maka siapa yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang tersesat. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah memperingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menyelisihi manhaj dan petunjuk beliau, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu ditimpa kesesatan, dan akan ditimpa atau akan ditimpa azab yang sangat pedih. Maka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis sesuai manhaj salaf, itulah jalan keselamatan. Iya. Oleh karena itu, yang paling penting di sini adalah menuntut ilmu agama, bagaimana manhaj salaf mendidik kita, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Ini kunci keselamatan. Bagaimana bila kita mengajarkan kepada anak atau orang yang lebih kecil atau lebih muda yang belum tahu akan adab ketika menerima kebaikan, yakni mengucapkan terima kasih atau jazakumullahu khairan. Berkenaan dengan ayat, tidaklah kami beramal melainkan hanya mengharap ridha Allah, bukan mengharap terima kasih. Hal ini dilihat dari dua sisi. Dari sisi orang yang beramal, dia tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak sekedar ucapan terima kasih. Adapun dari sisi orang yang menerima perbuatan baik itu, maka lain. Dia diwajibkan untuk berterima kasih dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Iya, ini dibedakan ya. Ini yang dijelaskan bedanya. Walaupun orang itu dia tidak mengharapkan terima kasih kita, tetapi kita wajib untuk berterima kasih kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah seorang itu dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Iya. Jadi kita ucapkan terima kasih itu sudah paling minimalnya. Dan kalau kita ucapkan jazakallahu khairan, itu yang paling tingginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari seseorang lalu dia mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana. Dia ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, maka dia telah sampai pada puncak pujian kepadanya. Iya. Jadi dari sisi orang yang menerima kebaikan, dia tetap disyariatkan untuk mengucapkan terima kasih, atau yang lebih baik adalah jazakallahu khairan. Kalau dia balas lagi dengan kebaikan yang semisal, misalkan dia diberikan makanan, dia balas lagi memberikan makanan, bantuan, bahkan lebih, maka itu tentunya lebih baik lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini dorongan. Antara satu dengan yang lainnya saling membalas untuk memberikan hadiah. Dan ini maknanya atau di antara hikmahnya adalah akan membuat hubungan semakin erat dan saling mencintai. Bagaimana bila kita melakukan suatu amalan, kemudian kita dipuji? Apakah kita berdosa? Ini sudah saya sebutkan tadi. Ini bahkan adalah kebaikan. Nabi SAW bersabda, tilka ajil bushral mu'min. Itu adalah kebaikan atau kabar gembira. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Iya. Tetapi jangan sampai hal itu membawa dia tinggi hati, ujub, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Apalagi takabur, sombong. Maka berarti dia binasa karena itu. Iya. Jadi jangan sampai seperti itu. Namun yang harusnya adalah dia bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang dipercepat atau kabar gembira yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bila kita memaparkan apa-apa yang kita telah lakukan untuk tujuan menjelaskan permasalahan dan melepaskan diri biiznillah dari dugaan buruk pihak lain terhadap kita? Kita tidak bermaksud riya sama sekali. Qadarullah harus dijelaskan. Tidak apa-apa, bahkan bisa jadi kebaikan kalau itu dapat menjadi pelajaran bagi orang lain dan juga dapat melepaskan diri kita dari tuduhan buruk. Itu kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW, tatkala mereka, ada dua orang sahabat melihat beliau di kegelapan malam berjalan bersama seorang perempuan. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha Sofia. Wanita ini adalah Sofia. Padahal mereka enggak bertanya. Tapi Nabi SAW mengatakan, innaha Sofia. Wanita ini adalah Sofia, yakni istri beliau, bukan wanita lain. Iya. Walhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.